Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pembahasan kita berikutnya yaitu apa yang telah kami syaratkan sebelumnya terkait imam salat berjamaah, bagaimana tata cara yang disunnahkan dikerjakan oleh imam apabila telah salam ke kanan dan ke kiri, apakah langsung berdiri meninggalkan tempatnya, ya, membubarkan diri meninggalkan masjid, ataukah dia tetap duduk berzikir menghadap ke kiblat dan tetap membelakangi jamaah makmum, atau dia setelah salam ada zikir ringan yang dibaca, yaitu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, muminkas salam, tabaraka dzal jalali wal ikram, kemudian menggeser posisi duduknya, merubah arahnya dari arah kiblat. Karena ada sebagian imam yang setelah salam dia terus saja duduk menghadap ke kiblat. Yang jelas sudah kita pelajari, ya, bahwa sunnah Nabi Alaihissalam menunjukkan disukainya mustahab berzikir setelah salat fardu setelah salam dan tidak langsung meninggalkan tempat. Baik. Ini tidak langsung keluar dari masjid. Dalil-dalil yang ada menunjukkan, yaitu hadis, perpaduan hadis Tsauban radhiyallahu anhu dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nanti lagi kita lewati bahwa Nabi alaihi salatu wasallam setelah salam tidak langsung bangkit berdiri meninggalkan tempatnya, membubarkan diri, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam berzikir dulu istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian melanjutkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka dzal jalali wal ikram. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdar ma yaqul Allahumma antas salam, antas salam, tabaraka dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam lam yaq'ud. Nah, perhatikan lam yaq'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal duduk. Maksudnya tidak tinggal duduk apa? Tidak tinggal duduk di tempatnya dengan tetap menghadap ke kiblat. Ya, illa kecuali miqdara ma yaqul, kecuali sekadar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka dzal jalali wal ikram. Artinya setelah salam beliau tetap duduk menghadap ke kiblat, tetapi tidak lama. Lam yaq'ud illa miqdar ma yaqul. Ya, beliau tidak duduk menghadap ke kiblat kecuali sekadar membaca ini. Dan hadis Tsauban mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa, yaitu apabila Nabi dalam mengucapkan salam menyelesaikan salatnya, istighfar halakan, istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam seterusnya. Berarti sebelum Allahumma antas salam istighfar dulu 3 kali. Jadi setelah salam, padukan dua hadis itu, setelah salam Nabi istighfar 3 kali, yakni Nabi tetap menghadap ke kiblat, ya, langsung istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, antas salam, tabaraka dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itu barulah Nabi alaihi wasallam bergeser dari posisi duduknya meninggalkan arah kiblat. Ya, meninggalkan arah kiblat. Nah, gabungan perpaduan hadis-hadis yang warid, yang sabit, benar riwayatnya dari Nabi SAW menunjukkan ada tiga pilihan yang datang dari Nabi SAW. Setelah menggeser posisinya dari arah kiblat, terkadang ada tiga pilihan yang warid dari Nabi SAW, yaitu bisa terkadang menghadap secara utuh kepada makmum, membelakangi kiblat, menghadapkan wajah secara utuh, secara menyeluruh kepada makmum, artinya membelakangi kiblat. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Atau menyamping ke kanan, artinya bahu kanannya ke arah makmum, bahu kanan ke arah makmum dan bahu kiri ke arah kiblat. Atau yang ketiga, menyamping ke kiri artinya bahu kiri ke arah makmum dan bahu kanan ke arah kiblat. Nah, itu pilihan-pilihannya. Pilihan yang pertama yaitu meninggalkan arah kiblat, menggeser posisi duduk dengan duduk menghadap secara utuh kepada makmum, yakni membelakangi kiblat, berdasarkan beberapa hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallam, di antaranya hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaq alaih. Lafaznya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhih. Kana an-nabi, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla salatan, apabila telah menyelesaikan satu salat fardu berjamaah bersama sahabat, aqbala alaina biwajhihi, Nabi alaihi salatu wassalam menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Nabi menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Jadi membelakangi kiblat dan menghadap secara utuh kepada para sahabat radhiyallahu anhum, jamaah makmum. Ini salah satu hadis yang warid, dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini, namun kita cukupkan dengan ini. Hadis Samur bin Jundub muttafaq alaih. Pilihan yang kedua dan yang ketiga. Apa pilihan yang kedua tadi? Dan pilihan yang ketiga, menyamping. Menyamping. Pilihan yang kedua, menyamping ke arah kanan, yaitu bahu kanan ke makmum, bahu kiri ke kiblat. Dan yang ketiga, menyamping ke arah kiri, bahu kiri ke makmum, bahu kanan ke kiblat. Dalilnya berdasarkan hadis Al-Aswad. Hadis Al-Aswad radhiyallahu anhu. Al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu, aku pernah salat khalfa, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka adalah beliau idza insarafa selesai dari salatnya, yakni mengucapkan salam, inharafa beliau menyamping, menggeser duduknya dari arah kiblat ke arah samping. Idzan sarafa inharafa, apabila Nabi telah insarafa, telah menuntaskan salatnya dengan baca salam, inharafa beliau menggeser duduknya dari arah kiblat ke arah samping. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih Abi Dawud. Dalam sahih Sunan Abi Dawud. Dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Tayyib. Ini yang pertama. Ya. Sebagai catatan, hadis ini sebenarnya juga berkemungkinan bermakna inharafa, di sini bermakna Nabi menggeser duduknya dari arah kiblat. Menggeser duduknya dari arah kiblat ke arah makmum. Membelakangi kiblat dan menghadap ke makmum. Yang jelas inharafa di sini artinya meninggalkan arah kiblat. Inharafa 'anil qiblah. Nabi ya berpaling dari arah kiblat, menggeser duduknya berpaling dari arah kiblat ke mana? Ya. Ada kemungkinan ya menghadap ke makmum secara utuh, membelakangi kiblat. Dan jika kita membaca sebagian syarah hadis ini, kita mendapati misalkan Aunul Ma'bud menjelaskan seperti itu. Ya, Syekh Abdul Mahdi Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Dawud juga menjelaskan seperti itu. Inharafa diartikan Nabi berpaling dari arah kiblat, menggeser posisi duduknya berpaling dari arah kiblat dan menghadap kepada makmum membelakangi kiblat. Baik. Tetapi tampaknya maknanya lebih umum dari itu. Ya, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih memberi judul yang umum atas hadis ini. Diberi judul ya bab al-inhiraf yaminan atau shimalan, inhiraf al-imam yaminan atau shimalan, atau yukbilu biwajhi ila ila al-ma'mumin. Nah. Ya, atau semakna dengan ini. Nah. Jadi maknanya adalah bab imam menyamping ke arah kanan yaminan atau shimalan. Al-ihraf yaminan atau shimalan, berpaling ke kanan atau ke kiri. Au, jadi dengan boleh menggunakan kata au. Artinya pilihan, tiga pilihan. Al-ihraf, inhiraf al-imam, berpalingnya imam yaminan ke kanan, au shimalan atau ke kiri, au yuqbilu biwajhihi atau menghadapkan wajahnya ila al-ma'mumin kepada para makmum. Begitu judul yang beliau berikan, ya, yang beliau sebutkan dalam Al-Jami' As-Sahih. Kemudian beliau menyebutkan hadis Al-Aswad ini. Nah, ya memang jika kita menyelami inharafa, inharafa artinya berpaling meninggalkan arah kiblat. Nah, kemana? Nah, umum kan? Nah, salah satu dari tiga pilihan itu. Ya. Meskipun Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', Anda dapati beliau pada pembahasan ini hanya menyebutkan istiqbal al-qiblah, istiqbal al-qiblah, yani istiqbal al-ma'mumin. Beliau hanya menyebutkan satu kaifiyah, yaitu meninggalkan arah kiblat, imam bergeser, menggeser posisi duduknya, meninggalkan arah kiblat dan menghadap ke makmum. Nah, hanya itu yang beliau sebutkan. Ya. Namun akan kalian dengar ya pada pembahasan membahas masalah ini lebih jauh ya pada kitab-kitab yang lain, kita akan mendapati pembahasan ulama bahkan dari salaf akan kita dengar nanti ya, memahami hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bukan hanya satu pilihan, bukan hanya menghadap ke makmum tetapi bisa menyamping ke kanan seperti yang dijelaskan tadi atau menyamping ke kiri. Nah, jadi hadis ini inharafa maknanya umum. Yang jelas inharafa 'anil qiblah. Idzan sarafa, apabila Nabi telah menuntaskan salatnya baca salam, inharafa. Nabi berpaling dari arah kiblat, menggeser posisi duduknya meninggalkan arah kiblat. Ke mana? Nah, Ada tiga pilihan tersebut. Wajib. Hadith lainnya adalah hadith Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddi dari kakeknya. Kakeknya bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sahabat. Dan rantai sanad ini, silsilah rantai sanad ini hasan, derajatnya hasan. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dengan sanadnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya itu Abdullah bin Amr bin Al-As, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, jika sahih yang dimaksud, ya, jika sahih yang dimaksud ini sahih berdobat derajat sahih, berarti tentunya sahih lighairi, sahih dengan penguatnya, karena silsilah rantai sanad Amr bin Shu'aib an abi an jaddi derajatnya hasan, namun dengan penguat bisa menjadi sahih lighairi. Baik. Dalam Sahih Ibn Majah, Al-Bani rahimahullah mensahihkannya. Lafadznya kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfatilu, perhatikan lafadznya, yanfatilu an yaminih wa an yasarih fi shalah. Yanfatilu artinya bergeser ke arah samping. An yaminih, yanfatilu an yaminih. Nah, yanfatilu an yaminih, bergeser dari arah kiblat ke arah kanannya. An yaminih wa an yasarih, dan pada kesempatan yang lain bergeser dari kiblat an yasari ke arah kirinya di sholat, ya, dalam sholatnya ketika telah menyelesaikan sholat. Nah, yang dapat ana sampaikan di sini dari sahabat dan dari tabi'in, dari kalangan salaf, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani, yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam musannafnya, musannaf Abdul Razzaq, pada kitabus salah bab al-mukti al-imam, bab mukti al-imam ba'dama yusallim, musannaf Abdul Razzaq pada kitabus salah, ini pada juz 2 kitabus salah, ada bab judulnya bab mukti al-imam ba'dama yusallim, bab berdiamnya imam setelah salam. Naam, Abdul Razzaq mengeluarkan, meriwayatkan di sana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, atau ya, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud annahu kana, bahwasanya Ibnu Mas'ud dengan sanadnya, ya, dengan sanadnya, na'am, sampai kepada Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud kana idza sallama, adalah dia apabila telah salam, Ibnu Mas'ud apabila telah salam, qama, na'am, atau ulangi, ya, lafadznya dari Ibnu Mas'ud, yakni Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang seorang imam apabila tengah sholat. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan tentang seorang imam apabila dia telah selesai sholat, kata Ibnu Mas'ud, annahu kana idza sallam, sungguhnya imam apabila dia telah salam, seorang imam apabila telah salam, qama an majlisih, dia punya pilihan, qama an majlisih, berdiri dari majlisnya, tempat duduknya, ya, dan pergi. Gitu. Atau inharofa, atau inharofa musyriqan atau mughriban, musyriqan atau mughriban, atau dia menyamping, duduk menyamping, tetap duduk, tetapi inharof, berpaling dari kiblat, duduk musyriqan, menghadap ke timur, atau mughriban, atau menghadap ke barat. Nah, anda mau tanya, posisi Irak dari Makkah sebelah mananya? Irak dari Makkah di sebelah mana? Sebelah utara ya? Posisinya utara? Ya, utara. Nah, utaranya Makkah. Adapun Yaman selatan. Nah, Syam, Irak itu di sebelah utara Makkah. Shimal Makkah, utaranya. Nah, Ibnu Mas'ud di mana posisinya? Ini sahabat kan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebar. Nah, di masa Umar Ibnu Mas'ud diangkat jadi wali amir di Kufah. Kufah salah satu wilayah dari Irak. Nah, Irak itu Baghdad, kotanya ya, Basrah, Kufah, Wasit. Ibn Mas'ud di Kufah. Dia berbicara di Kufah, posisinya di sebelah utara Makkah. Seperti halnya Madinah, utaranya Makkah. Nah, oleh karena itu Nabi ketika mengatakan melarang latas takbilul qiblah di baulin pada gha'itin wala tastadbiruha walakin syarriquha aw gharribuha. Ya. Jangan kalian menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika kencing, ya, buang air kecil atau buang air besar. Tetapi syarriquha, hendaknya kalian menghadap ke timur. Au gharribuha, atau menghadap ke barat. Kenapa? Karena kiblat di Madinah posisinya di selatan. Jadi jika menghadap ke timur atau menghadap ke barat, berarti menyamping dari kiblat. Tidak menghadap kiblat di dalam belakangnya. Kufah juga begitu. Posisi bermaksud berada di sana juga, di utara Makkah. Oleh karena itu, dia mengatakan, ya, inharofa musyarrifan au mugharriban. Ya, inharofa musyarrifan au mugharriban. Seperti kata Nabi tadi, syarriku wa mugharribu. Musyarrifan au mugharriban, ay, dia berpaling dari kiblat dan menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Nah, menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Artinya apa? Menyamping. Nah, menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri. Begitu maksudnya. Bisa difahami? Nah, supaya tidak bingung memahami kalam Ibnu, sama dengan kalam Nabi Shallallahu Alaihi, hadis Nabi, yang sampai bingung kenapa dia mengatakan menghadap ke timur atau ke barat. Karena posisi Madinah, ya, di utara Makkah, sebenarnya Kufah. Beda dengan kita. Kita, posisi kita di sini, kiblat kita di mana? Di arah barat. Nah, berarti kita, ya, jika menyamping ke kanan atau ke kiri, berarti menghadap ke utara atau ke selatan. Nah, ada pun mereka yang posisinya di utara, ya, untuk menyamping dari arah kiblat, menghadapnya ke timur atau ke barat. Begitu. Nah, pada riwayat lain Abdul Razak, Abdul Razak bertanya kepada gurunya yang bernama Ma'mar radhiyallahu anhu. Abdul Razak bertanya kepada gurunya itu Ma'mar. Kata Abdul Razak, fa yujzihi ayyan harifa an majlisihi wa yastaqbil al-qiblah. Fa yujzihi, apakah cukup baginya, sah baginya dalam melaksanakan sunnah ini, an yanharifa, dengan berpaling dari arah kiblat, an majlisih, ya, berpaling dari majelisnya, bergeser dari majelisnya, berpaling. Nah, fayujzihi an yanharifa an majlisi, apakah sah baginya an yanharifa an majlisi, bergeser, berpaling dari majelisnya semula, wa yastaqbil al qiblah, tetapi tetap menghadap ke kiblat, hanya bergeser sedikit. Jadi bergeser sedikit, menyamping sedikit, tapi arahnya tetap ke arah kiblat. Gitu pertanyaan Abdul Razak. Yang penting dia merubah posisi dari posisi semula yang persis menghadap ke kiblat. An yanharifa an majlisi, dia bergeser menyamping sedikit, tapi tetapi arahnya tetap ke arah kiblat. Jadi maksudnya ini kan begini. Ditanyakan oleh Abdul Razak, apakah sah dia menyamping sedikit, bergeser, yang penting dia bergeser dari majelisnya semula, tapi dia tetap ke arah kiblat. Nah, tetap ke arah kiblat. Kata Ma'mar, Ma'mar menjawab, al-insyiraf, bergeser, berpaling dari arah kiblat, maknanya, an yugharriba, au yusharriqa. Dia menghadap ke barat, atau ke timur. Jadi memang menyamping utuh. Menyamping utuh. Ya, sehingga menyamping dari arah kiblat, imma ke arah barat atau ke timur, karena posisi mereka di utara. Nah, an ghairi wahid kata Ma'mar. An ghairi wahid, hal itu datang dari lebih dari satu orang, ya, dari salaf, lebih dari satu salaf, ya, yang memaknai demikian, bahwa al-inhiraf artinya menyamping dari arah kiblat, ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, mereka di sana yaitu menyamping ke timur atau ke barat. Baik. Setelah itu Abdul Razak juga meriwayatkan semakna dengan ini dari Sa'id bin Jubair. Semakna dengan ini. Nah, jadi dari keterangan ini kita pun mengetahui bahwa keliru sebagian imam. Ada sebagian imam dia berusaha untuk bergeser. Jadi tidak tetap di posisinya. Ketika salam dia berusaha bergeser, tapi sedikit, tetap menghadap ke kiblat, hanya menyamping sedikit. Ini salah. Tadi Abdul Razak tanya ke Ma'mar. Ma'mar ya menyalahkan hal itu dan mengatakan bahwa bukan begitu al-insyiraf. Al-insyiraf yang dimaksud yang datang dari Nabi SAW artinya benar-benar menyamping, utuh menyamping ke kanan atau ke kiri. Ya. Nah, dan itu diriwayatkan dari lebih dari satu salaf, dari kalangan salaf. Nah, diantaranya juga datang dari Sa'id bin Jubair. Nah, rahimahullah, Sa'id bin Jubair, murid tabi'i, sahabat tabi'i, murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Kata Ibn Rajab dalam Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari, yang dinukil dari salaf, menunjukkan bahwa seorang imam salat berjamaah, dia berpaling dari arah kiblat, bergeser dari arah kiblat, ya, setelah dia salam, kemudian dia duduk, jika dia mau, nah, artinya dia duduk untuk melanjutkan zikirnya, zikir setelahnya jika dia mau, jika ada hajat dan dia hendak pergi, bagi dia untuk pergi karena tidak wajib berzikir. Yang penting dia bergeser dulu, ya, agar tidak dia tetap menghadap ke kiblat. Nah, baik. Kemudian Ibnu Rajab menukil akar Ibnu Mas'ud yang telah disampaikan di atas dan akar dari Sa'id bin Jubair. Nah, jadi ini semua menunjukkan bahwa ya perpaduan seluruh hadis menunjukkan bahwa pilihannya memang bukan hanya menghadap kepada makmum secara utuh dengan membelangi kiblat, tapi ada pilihan yang lain yaitu menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri setelah istighfar tiga kali dan Allahumma antas salam minta salam tabarakallahu wa jalla wa karam. Nah, Ibnu Rajab juga menukil dalam Fathul Bari pendapat Ishaq bin Rahawai yang memberi kebebasan memilih antara menyamping ke kanan atau ke kiri. Ibnu Rajab menukil pendapat Ishaq bin Rahawai. Dia memberi kebebasan memilih antara menyamping ke kanan atau ke kiri. Ya, adapun yang dinukil dari Imam Ahmad, ada riwayat Abu Dawud yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, tempat terbari. Riwayat Abu Dawud, kita tahu bersama Abu Dawud muridnya Imam Ahmad ya. Abu Dawud menukil dari gurunya itu Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad menyamping ke kanan, menyamping ke arah kanan. Berarti bahunya ke kanan, bahu kanannya ke makmum, bahu kirinya ke kiblat. Itu yang ternukil dari Imam Ahmad dari Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud. Sahih. Adapun dari Ishaq bin Rahawai, Ibnu Rajab menukil bahwa Ishaq bin Rahawai memberi pilihan menyamping ke kanan atau ke kiri. Baik. Di kalangan fuqaha Syafi'iyah, ada dua pendapat. Ada di antara fuqaha Syafi'iyah yang berpendapat lebih utama menyamping ke kanan. Tetapi ada pendapat yang lain di kalangan mereka mengatakan bebas memilih. Tidak ada yang lebih utama. Sama, bisa ke kanan, bisa menyamping ke kiri, dan ini sama dengan pendapat Ishaq, bin Rahawai. Nah, pendapat ini, ya, pendapat kesimpulannya, terdapat tiga pilihan, antara yang sudah kami sebutkan, antara menghadap utuh, ya, kepada makmum, menghadapkan seluruh wajah, seluruh tubuh kepada kepada makmum dan membelakangi kiblat secara utuh, atau menyamping ke kanan, atau menyamping ke kiri. Tiga pilihan tersebut, ada kebebasan memilih salah satu dari itu. Terkadang yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga, pendapat itu memadukan seluruh hadis, dan pendapat itu dinukil dalam kitab Mir'atul Mafatih, syarh Mishkat al-Masabih. Nah, ada kitab al-Mishkat, Mishkatul Masabih, yang ditahqiq oleh Al-Albani. Mishkatul Masabih, ada syarahnya berjudul Mir'atul Mafatih, karya Abu Hasan al-Mubarakafuri. Mir'atul Mafatih, syarah Mishkat al-Masabih, karya Abu Hasan al-Mubarakafuri. Di sana penjelasan masalah ini cukup panjang, ya. Ya, dan cukup lengkap, dan salah satu pendapat yang ada adalah ini yang memadukan seluruh hadis, memberi kebebasan salah satu dari tiga pilihan itu, dan ini yang dipilih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah yang telah kami nukil tadi. Syekh Muqbil memberi judul untuk hadis Al-Aswad dengan inhiraful imam yaminan au shimalan au yuqbilu biwajhi 'ala al-ma'mumin ba'da salam. Begitu judul beliau di Al-Jami' As-Sahih, inhiraful imam yaminan aw shimalan, menyampingnya imam ke kanan atau ke kiri, aw yuqbilu biwajhi 'ala al-ma'mumin, atau menghadapkan wajahnya secara utuh kepada para makmum, ba'da salam, setelah salam. Nah, yaitu setelah apa? Setelah istighfar tiga kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Aisyah dan Thawbah. Nah, setelah itu melanjutkan dikit-dikit berikutnya. Nah, saya melanjutkan dikit-dikit berikutnya apa yang telah kita pelajari. Nah, faddal jazakumullah wa nasallallahu alaihi wasallam.